الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Telah sampai kepada kami satu pertanyaan yang menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Pertanyaan ini berasal dari saudara Margana Arga yang dia mengatakan, Assalamualaikum. Ustaz yang saya hormati, saya bertanya apakah benar inti dari Al-Quran itu terdapat dalam surat Yasin? Adakah dalil sahih yang menunjukkan hal tersebut? Tolong penjelasannya, jazakallahu khairan. Pertama kami sampaikan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara Margana yang telah bertanya tentang pertanyaan ini. Kemudian, adapun benarkah inti Al-Quran ada dalam surat Yasin, maka kami tidak pernah mendapatkan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Demikian juga penjelasan para ulama. Yang masyhur di kalangan para ulama bahwa inti Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ketika itulah surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab atau bi Ummul Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab. Jadi induknya kitab, induknya Al-Quran, itu Al-Fatihah. Penulis ulama juga mengatakan bahwa Al-Fatihah itu inti dari Al-Fatihah terdapat di dalam perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena inilah tauhid. Inilah inti Al-Quran tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Juga inilah inti dakwah seluruh para rasul. Dan inilah hikmah ciptakan manusia di muka bumi. Adapun beberapa keutamaan-keutamaan tentang surat Yasin disebutkan dalam banyak hadis, tetapi banyak ulama telah menjelaskan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin di dalam hadis-hadis tersebut secara khusus. Karena hadis-hadis yang menunjukkan, memberitakan tentang keutamaan surat Yasin, sebagiannya adalah dhaif, sebagiannya sangat dhaif, bahkan sebagiannya hadis yang palsu. Inilah jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara Margana Arga, demikian juga kepada kaum muslimin secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.